Vale, eso no. Tanalang, karena ingin langsung saja. Punya waktu nanti coba nang itu ya. Karena itu yang gini. Ini tutunya Mbak Turehan semuanya. Yang di Mbak Turehan terangkan itu tadi. Terangan-terangan, tanpa hal terangan. Enggak, ketemu di Mbah Asnawi Sepuh juga. Iya, ya, Sepuh aja gampang. Terangan-terangan, Mbah Turehan. Oh, itu yang lewat Raden Asnawi. Jadi Raden Asnawi itu punya anak namanya Juli, punya anak terus Minan sama Niam. Yang Niam punya anak bisa pernah datang ke rumah berapa ya? Oh iya. Dalam waktu berapa menit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat ya di Said Adil Sirat. Ini sebetulnya hal yang memang harus terjadi karena ini sowan mbahnya. Jadi ini penting saya utarakan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu ansabakum ma tasilu nabi arhamakum. Belajarlah nasab-nasab kalian supaya kalian bisa menyambung silaturahim. Kemudian nyambung silaturahim ini penting sekali untuk mengetahui status keluarga, tradisi keluarga. Kata Imam Syafi'i, boleh tasarruf bil ansab tapi tujuannya litajannub an madainil akhlaq. Boleh merasa syarafun nasab asal tujuannya untuk menjauhkan diri dari madainil akhlak. Tentu termasuk madainil akhlak adalah jahil, kebodohan ini. Karena abhasil fawahis sebetulnya al-jahil. Karena yang bisa menghilangkan jahil itu hanya ma'rifatullah dan itu ulama-ulama kita, guru-guru kita. Alhamdulillah tadi beliau melihat kitab-kitab hazanah buyut-buyutnya. Saya tadi guyon. Satu, yang menghormati buyut-buyut. Dua, kalau kita-kita alim supaya tidak kumul luhur. Karena buyut-buyutnya sudah alim. Jadi ya biasa aja. Gitu. Jadi ini penting saya utarakan karena zuriyatam ba'duha min ba'd. Jadi memang kita boleh tasarruf bil ansab asal tujuannya litajannub min madainil akhlaq. Kedua, pesan saya sama santri-santri bahwa banyak guru saya cerita termasuk Mbah Maimun Siber. Dulu Raden Asnawi itu murid kesayangan Senawi Banten. Terus ya di Mekah, Bunyai sepuhnya, Bunyai paling muda akhirnya dinikah, namanya Nyai Hamdana. Mbah Mun sering cerita, Senawawi itu kadung punya anak namanya Zuhriya. Sehingga Raden Asnawi ketika nikah sama Nyai Hamdana punya anak dinamai Zuhri. Nah, Zuhri ini kemudian yang punya anak Minan, Niam, kemudian Gesafi dan sebagainya. Dan beliau juga nginduk ke nasab mbah-mbah saya dan mbahnya beliau yaitu Mbah Asnawi Sepuh. Asnawi Sepuh itu generasi keempat dari Mbah Mutamakin. Kalau istrinya generasi dari Mbah Sunan Jafar Sadiq. Ini semuanya enggak ada litasarufil ansab, tapi semuanya ini karena Allah juga sering ngendikan duriyatam ba'duha min ba'd. Ketika Allah mensifati para nabi, kata Allah, ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina min dzurriyyati Adam wa man hamalna ma'an. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wa ijtabaina. Jadi menyebut dzurriyyah itu boleh. Yang penting tidak untuk tafakhur, tidak untuk istitalah alal mukminin. Tapi kemudian kita-kita misalnya kok nasabnya enggak ketemu ya insyaallah ketemu di Nabi Adam. Nah itu sudah cukup pakai yang umum wa mimman hadaina wa ijtabaina. Yang penting kita punya tradisi idza tusna 'alaihim ayatur rahman yukhru sujadaw wa bukiya. Sehingga kita insyaallah meneruskan tradisi buyut-buyut. Sebagian besar mereka itu hafal Quran, kita juga insya Allah ikut menghafal. Kalau enggak hafal ya minimal menghafal. Karena sekali nasab ini tidak terjaga secara kualitas. Karena ketika Allah menghitung nasab, itu sebetulnya menghitung kualitas amal dan akidah. bukan untuk tafakur. Misalnya begini, kata Nabi Yusuf, wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Kita ikut tradisi leluhur kita. Tapi apa tradisi itu? Maka nalana an nusyrika billahi min syai. Kita tidak akan melakukan syirik. Jadi menyebutkan nasab tapi tidak untuk tafakur, tapi untuk kualitas tadi. Kualitas tidak akan syirik. Maka nalana, kita tidak mungkin melakukan syirik. Caranya tidak mungkin gimana? Kita benar-benar an ilmin wa yakinin wa basirotin annahu la ilaha illallah. Dan itu yang memulai tradisi kita. Raden Asnawi punya tulisan banyak tentang tauhid. Buyut-buyut saya punya Pak Tauhid. Semacam-macam. Ini penting saya utarakan karena semua ini demi litasyaruf fil ansab. Tapi litasyaruf fil ahwal. Bukan insya Allah, bukan tafakur. Sekian, saya mohon Pak Said untuk beri ulang negara sama anak-anak sini. Karena pondoknya buyut-buyut beliau. Dan saya mohon santri mendengarkan secara baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melek kleru di langsung tegur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdha. Akhil Aziz al-Karim al-Alim Gus Baha bin Yai Haji Nur Salim a'azzahullah wa atala baqa'ah dhukhrnana wal ummah. Semua al-usratil ariqah bin Zuriyah Mbah Asnawi Sepuh yang hadir, a'azzakumullah, para santri yang berbahagia. Alhamdulillah, untuk pertama kali di awal marah saya datang di hadal maqamil mubarak untuk napak tilas. Yang sebenarnya harus napak tilas saya. Makanya enggak diundang. Iya. Napak tilas saya. Saya mendengar bahwa saya turunan, masih keturunan Mbah Asnawi Sepuh, tapi baru kali ini saya bisa tabarruk melangkah kaki ke tempat ini. Itu dosa sebenarnya itu, tapi insya Allah. Nah, iya, inna kabairo fil ghufrani kallamam. Ya Allah, silah tak mati. Karena dosanya kita itu terbatas. Saya usia 66 tahun dosa terus. 66 tahun. Tapi maghfiratullah la bidayah wa la nihayah. Ini kerennya dokter tasawuf. Jadi misalkan ada orang usianya 80 tahun dosa terus. Misalkan dosa tok isinilah. Asal enggak musyrik. Makanlah. Kan ada batasnya, belum 10 tahun. Tapi maghfiratullah la bidayah wa la nihayah. Kabaqi asma'i wa kadzati la bidayah wa la nihayah. Nah, tadi masalah nasab tadi sangat penting. Allah memilih Nabi Muhammad khiyarin min khiyar. Dipilih dari Quraisy. Quraisy dipilih dari Bani Kinanah, dan Bani Kinanah dipilih dari Bani Bani Hashim dipilih dari Syekh Abdullah bin Abdul Muttalib. Apa artinya? Supaya tidak ada celah musuh-musuhnya Nabi Muhammad untuk menghina Nabi Muhammad dari sisi nasab. Maka Abu Jahal enggak pernah mengatakan kamu turunnya sopo sih. Enggak. Kak Muhammad Kahin, Muhammad Sahir, Muhammad Syair. Itu lontaran majnun, biasa itu. Tapi Muhammad anak Esomo, enggak ada. Karena semua tahu Muhammad turunan orang baik-baik. Jadi turunan baik itu penting. Walaupun dari tafakur itu penting. Faktor utama lah. Faktor utama. Di tokonya enggak ada lagi. Yang jualan enggak ada lagi. Maka harus kita syukuri, saya dan Gus Bahad, keturunan Mbah Asnawi atau Mbah Mutamakin ini, fadlu minallah. Wa iradatuhul mutlaqah. Yang tidak bisa ditawar, mau enggak mau saya turunan Mbah Mutamakin, mau enggak mau itu. Dan sekarang diabuli. Karena mau sowan sama mbahnya. Nah, suatu ketika Imam Hasan Basri ada yang menghina. Karena Imam Hasan Basri bapaknya namanya Syekh Yasar, tahanan perang. Orang Majusi ditahan, dibawa ke Madinah, ya Islam, akhirnya Islam. Menjadi mawali namanya, mawali. Punya anak Hasan. Nah, Sayyidut Tabi'in Hasan Basri ini. Sayyidut Tabi'in. Orang sing ngenyek, kamu gak usah, walaupun terkenal, nama kamu terkenal, tapi kamu tuh anaknya tahanan perang. Anaknya budak lah, tadinya budak. Jawabnya Imam Hasan Basri, jangan menghina ayah saya. Ayah saya jelek-jelek punya anak seperti saya. Saya belum tentu punya anak seperti saya. Jadi di situ turunan nggak terpakai itu. Turunan nggak ada gunanya itu. Imam Hasan Basri anaknya orang Majusi lah, baru masuk Islam. Tapi beliau Sayyidut Tabi'in yang beliau katakan ayah saya berjasa besar punya anak seperti saya. Saya belum tentu punya, bisa enggak punya anak seperti saya ini. Gus Baha belum tentu punya kayak Gus Baha sendiri, belum tentu itu. Tapi nek luwi barangkali bisa insya Allah. Karena namanya enggak sama. Oleh karena itu, ala kulli hal, saya terima kasih atas dirhafawah, ditirham, penghormat tersan luar biasa, mendadak, dan saya sangka Khawarij An-Dhonni, ternyata antum semuanya menghormati kedatangan saya, ini merupakan kehormatan bagi saya. Hadirin yang saya hormati, mari keturunan itu kita pelihara. Dengan apa? Kita pun membangun kebesaran seperti kebesaran yang kita warisi dari kakek kita. Jangan sampai kita hanya bisa membanggakan kakek doang, hanya membanggakan kakek saja. Kita sendiri gombal, itu yang salah itu. Itu yang salah. Sejelek-jeleknya orang hanya bisa membanggakan kakeknya. Yang ente sendiri enggak ada papanya. Oh, kakek saya. Mbah saya. Tapi ente sendiri gombal. Gombal itu lap dulu, gombal itu lap. Yo nek lap meja, lap WC. Ini benar-benar maksai. Wa syarrul alamin zawu khamuli. Idza fakhartahum dzakarul jududa. Sejelek-jeleknya orang hanya bisa membanggakan judud, mbah saya, kakek saya, buyut saya hebat. Hanya itu tok. Yang paling bagus adalah kayak Gus Baha ini. Wa khairun nasi dzu hasabin qadimi. Aqama li nafsihi hasaban jadida. Sebaik-baik orang yang mempunyai mbah besar, kakek besar, juga dia membangun kebesaran dirinya. Aqama nafsi hasaban jadida. Mbahnya orang alim, cucunya juga orang alim. Ini yang luar biasa. Dzu hasabin qadim, aqama nafsi hasaban jadida. Nah, kalau satu pesantren atau satu daerah negeri, dulunya di situ kayaknya besar-besar, alim-alim, singa, macan, apalagi harimau. Sekarang kok sepi. Nah ini yang kasihan tuh, yang kasihan tuh. Mudah-mudahan di sini tidak begitu. Dan enggak, bukan, dan tidak begitu di sini. Nah, kalau ada gimana? Ada pesantren ternyata kayaknya besar, alim, berwibawa, tokoh pejuang, mujahid. Sekarang kok sepi. Nah ini yang kasihan. Idza mal jahlu khuyyima fi biladi. Ro'aita usudaha musikhot kuruda. Gak usah tersinggung nih. Ini saya terjemahkan. Gak usah tersinggung. Kalau ada desa, negeri atau pesantren yang dulunya kiai besar-besar alim-alim, sekarang kok enggak? Itu berarti ro'aita usudaha musikhot kuruda. Singanya, macannya. Gak usah. Kalau enggak paham, saya enggak paham. Itu berarti singanya macan sudah jadi monyet. Dulunya mbah saya hebat, kakek saya hebat, buyut saya hebat. Sekarang kok sepi. Berarti singanya sudah jadi monyet. Kalau di sini enggak, di sini enggak. Gus Baha juga, macan juga. Macan juga Gus Baha. Itu namanya. Ini baturah kali macan-macan. Macan-macan semua. Macan. Ini cucunya Raden Asnawi. Ini yang cucunya Mbah Kamal ini. Mbah Kamal saudaranya Mbah Mas. Mbah Kamal itu nyai siapa? Punya anak Nyai Imroh. Nyai Imroh sepupunya nenek saya. Ini semua. Keluarga, ini yang di situ keluarga semua. Iya, iya, iya. Dan nenek saya Nyai Fatimah binti Fadila. Yang depan ini Bani Adam semua. Bang depan ada Dina. Aman, pokoknya aman. Nah, oleh karena itu mari kebesaran azdad harus kita pelihara, juga harus memeliharnya dengan kita sendiri membangun kebesaran kita sendiri. Percuma kalau hanya mengandalkan kebesaran nenek moyang kita sendiri bukan apa-apa. Oleh karena itu dalam setiap diri manusia itu ada namanya hawa nafsu. Nafsu ada dua, ghadabiyah dan syahwatiyah. Ghadabiyah, hasrat, interest, syahwatiyah, hasrat. Selama ghadabiyah dan syahwatiyah disinari dengan khawatir ilahiyah, direct illumination from Allah, maka ghadabiyahnya menjadi himmah, syahwatiyahnya menjadi azimah. Saya harus jadi gubernur, harus jadi presiden. Niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, maka bukan hubul jah, namanya himmah. Bukan hubul jah, bukan. K. Maruf Amin, saya menang jadi wakil presiden. Itu niatnya baik, caranya baik, baik kan caranya kan, gak pernah macam-macam. dan ibtighu mardhatillah tujuannya. Berarti K. Maruf itu bukan hubul jah, tapi himmah. Nabi Muhammad, Muhammadun qaimun lillahi dhuhimami, Muhammadun khatamun lirrusli kullihimi. Nah Muhammad himanya besar, tambah himanya besar gak mungkin menang. Wallahi law wad'a syamsa fi yamini wal qamara fi yasari al-antub hadha al-amr ma taraktu hatta ahlika duna. Seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku untuk meninggalkan dakwah, saya tidak akan meninggalkan dakwah sampai saya hancur demi dakwah. Itu artinya himanya besar. Gak kayak kita-kitaan, baru dibentak udah ramil semua. Ketakutan semua. Alasannya illa man ukrim wa qulbu mutma'innun. Menyerah pada dan ramil pada kapolsek. Anaknya Gus Matahin yakin. JGBT yang jadi itu paliknya Mbak Min. Jadi keluarga sini ada yang di sana teman-teman. JGBT itu menantunya Ahmad bin Suhaib. Menantunya Mbaknya Mbak Min. Punya anak Ahmad yang yakin tentunya. Tapi tidak nyambung, dengan berarti nyambung? Ya nyambung, Jubaiti itu saudaranya Bagian. Oh iya, iya, iya. Berarti kisah alam ya, dekatnya kisah alam ya. Beda. Hal ini sudah kiri, Pak Daya. Sudah kiri? Iya, Pak Daya. Sudah kiri, anu Mbak. Pak Surwa? Iya. Banyak macamnya itu. Dah. Sebaliknya, kalau masalah azimah, saya harus kaya, saya harus jadi konglomerat. Masa konglomerat nomor satu Jarum? Kenapa bukan turunannya Mbah Asnawi? Di Indonesia nomor satu Jarum. Punya uang 35 miliar. 1 miliar 14 triliun. Ping piro terserah mau ditung-ditung dewe. Jadi berapa itu? 14 miliar. 14 triliun kali 35. Nomor dua Sinar Mas. Kenapa bukan kita? Nah, oleh karena itu kita pun tidak boleh miskin. Tidak boleh melarat. Harus kaya. Wal yahsal ladina law taraku min khalqin dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Kita harus kuat ekonominya, kuat ilmunya, kuat budayanya. Enggak boleh kita menjadi dhi'afan, lemah. Lemah ekonomi, lemah ilmu, lemah budaya, lemah akhlak, lemah syahwat, enggak boleh. Nah, walaupun kaya kalau syahwatnya lemah untuk apa? Enggak ada gunanya itu. Kaya tapi nah, oleh karena itu kita harus kaya. Nah, kita harus kaya itu apa? Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, maka namanya bukan hubud dunia, bukan, namanya azimah. Sayyidina Utsman kaya, Sa'd bin Waqqas kaya, Adun bin Auf kaya. Kalau Sayyidina Umar dan Ali miskin. Ini potongan jaringan pengikut Umar Ali. Kalau Abdul bin Auf kaya. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kebunnya banyak sekali. Mbah Wahab kaya. Muter-muter sosialisasi. Mbah Masul sini kaya. Mbah Masul sini kaya. Mbah Wahab itu muter-muter sampai Sumatera Selatan. Mendirikan NU itu apa? Sosialisasi NU itu. Kemudian Kiai Kamil Soleh, itu yang pertama kali jadi NU Sumatera Selatan, asli Semarang katanya. Terus Banten, Menes, Abdurrahman, Jakarta, Guru Marzuki, kemudian Bogor, Pak Gentongan, Kiai Abdul Hamid, Majalengka, Kiai Abdul Halim, Cirebon, Kiai Abbas, Kisatori, Kiai Amin, Abbas Buntet, Satori, Aljunangun, Amin, Bangun Cilaringin, Indramayu, Kiai Suja'i, Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, lah ini, Kudus, Mbak Raden Asnawi yang muda, Asnawi, okay. Ini yang banyak ini, terus Lasem, Mbak Masum, Cepu, Kiai Ihsan, sampai Lombok Tengah, Kiai Faisal. Jadi bawah muter-muter. Bayangkan tahun 65, tahun 25, tahun waktu itu 26, 27. Transportasi karena kayak apa? Melaku gampangannya. Karena kendaraan, gak ada jalan kaki. Dan tanpa proposal. Makanya kayak bawah itu kan perjalanan waktu lama. Gak bisa seperti saya besok pulang pakai pesawat. Lama. Oleh karena itu istrinya banyak. Gak apa-apa. Bibit unggul harus dikembang biakan. Nah, nanti kalau bibit jelek yang berkembang biak gimana? Kalau bibit jelek berkembang biak, tapi bibit unggul yang berkembang biak, Gus Bah ini harus mengembang biakan. Oleh karena itu, azimah kita harus besar, harus jadi orang kaya, harus pegang peranan dalam ekonomi. Ya Allah, panjenengan kalau tahu ya, yang namanya perdagangan ini, ada namanya GATT, General Agreement Tariff and Trading. Itu komoditi kita, hasil Indonesia ini, yang menentukan harganya bukan kita, Singapura. Minyak, emas, berlian, batu bara, mining, boksit, nikel, timah, harganya sekian, besok sekian, terus sekian, naik turun, Singapura yang menentukan, bukan Indonesia. Kalau Indonesia dia bisa menentukan, anu, Mendoan. kalau Kudus apa? Nah, Kudus apa? Jenang. Itu apa kata kita itu? Harganya berapa? Apa kata kita? Atau Mendoan apa? Bunti Banjarnegara ya? Banyumas. Banyumas. Itu apa kata orang Banyumas itu? Geduk goreng. Petis. Jamblang Cirebon. Nah, atas jamblang. Tapi kalau tadi yang saya sebut tadi, batu bara, mining, boksit, nikel, bukan kita menentukan harga. Tapi Singapura, si negara cilik. Kata Gus Dur, kalau diusak seluruh Indonesia, bisa miring pulunya itu. Kata Gus Dur. Nah, itulah kenyataannya seperti itu. Begitu pula kezaliman di bidang moneter. Rupiah ini apa kata dolar? Karena kolateral, negara kalau mau mencetak, menerbitkan rupiah, 1 triliun rupiah, harus punya backup, kolateral, disimpenan, disimpan di gudang, dolar. Dolarnya senilai 1 triliun itu. Nah kalau nggak punya, ya utang. Pada Bank Dunia, World Bank, atau IMF. Utang. Berapa miliar dolar untuk 1 triliun rupiah. Bank menerbitkan uang, 1 triliun rupiah, diutangi. Jadi gue lu ya. Tapi ada bunganya lu ya. Uang itu pinjaman, ada bunganya, jangan dipakai. Hanya untuk backup rupiah yang diterbitkan. Ini zulmun azim. Nah ini namanya kezaliman di bidang moneter. Oleh karena itu kita harus kaya. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatukburu fi aynis soghiri siwaruha fatuswaru fi aynil azimil adhaimu. Kesimpulan syairnya artinya kita harus menang. Kedua-duanya terjemahnya lah. Tidak boleh kalah, enggak boleh miskin, enggak boleh bodoh. Kecuali takdir. Jadi Quran ya, Quran tidak atau Allah tidak ridha kalau umat Islam itu kalah. Harus menang. Ditakun syuhada ala nas agar berperan tengah-tengah masyarakat. Apa itu peran? Syuhudan litakunu hadirina fil mustama syuhada alaihim syuhudan dinian taqofian hadariyan iktisodian sia-sian. Ya politik, ya ekonomi, ya peradaban, ya pendidikan harus pegang orang NU. Itu. Kalau apalagi agama pegang bukan orang NU salah kabeh yang bakal. Kafaru kafiru kufran. Kan pegang Di toko majlis ulama, insya Allah. Enggak kafiran. Iya, itu kan baru kafir kufran. Lalu mantan artis penyanyi, langsung pakai sorban pakai gamis, sekretaris majlis ulama. Iya. Itu yang namanya Yusuf Martak itu bendahara majlis ulama itu direktur PT Lapindo Berantas ulama biasanya istimahul ulama untung enggak jimahul ulama coba lagi coba Hasan Haikal Hasan kafir itu orang yang tidak beriman kalau kufar yang nyerang kafir itu orang enggak beriman kalau kufar yang menyerang memerang orang Islam. Masya Allah, kuno ulama ini. Aduh, nah ini. Dan yang heran, yang menarik, kalau orang nggak waras setiap zaman ada, setiap masa ada orang nggak waras itu. Tapi yang kali ini pengikutnya lumayan banyak. Ya, orang nggak waras, orang aku jadi nabi. Setiap zaman ada aja orang aku jadi nabi, aku jadi wali. Pengikutnya adalah 10.000, 20.000. Tapi yang ini ratusan ribu nih pengikut. Bahkan ya, boleh bilang juta. Tuh heran, masya Allah. Yang anti Pancasila ini lebih dari 9%. Artinya sekitar 20 juta yang menolak Pancasila. Di Indonesia ini. Di tentara pun ada, di polisi ada, di kantor-kantor pun ada. Kecuali di universitas semuanya ada. Kecuali UNU. Enggak ada itu. Ini kalau panjang-panjang ini enggak habis-habis. Terima kasih. Barakallahu lakum, ahfadkum. Inal ahad wal afad, wal mihan wal fitan. Ya'khud bi'aidikum, lima fihi salah wal khair. Illam yakun fi ma'adi akhidan biyadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami hashahu an yahrimar rajima karimahu aw yarji'al jaru min ughayra muhtarami. InsyaAllah kita senang dapat syafaat Rasulullah. Tidak mungkin syafaat Rasulullah. Tidak mungkin Rasulullah tidak menyafaat kepada kita. InsyaAllah tidak mungkin. Hashahu an yahrimar rajima karimahu aw yarji'al jaru min ughayra muhtarami. Akhiru ba'idikum bima fihi shalah wal khair wal barakah wan najah wa taqallakum at-tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Salimnya satu-satu nanti satu.